pujaan hati. Jangan biarkan ku jomblo lagi. Apa kamu tak merasa risih kalau jumpa di kondangan orang lain? Lupakanlah yang terjadi, biar mantan piskemon lagi. Karena jomblo bukannya strong, malah stres tak tertolong. Peduli kau bilang caper, pujaan hati. Jangan biarkan ku jomblo.